Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا wa na'udhu bika min ilmin la yanfa. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 16 Ramadan 1433 Hijriah, yang berarti ini adalah pertemuan kita yang ke-16 yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 2012. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita lagi dari kitab An-Nubat fi Adab Talabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah taala, yang berisi 101 adab penuntut ilmu. Dan terakhir kita telah menyelesaikan adab yang nomor ke-51, menjauhi pertikaian dan berdebat dengan cara yang batil. Dan sekarang kita masuk adab yang nomor ke-52. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, mujanabatul qawli 'alallahi bighairi 'ilm wa qawlu Allahu a'lam lima la yu'lam. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, adab yang nomor 52, menjauhi berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan hendaklah mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara yang tidak diketahui. Jadi pembahasannya di sini ada dua. Yang pertama-tama, larangan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, yaitu larangan berbicara agama tanpa ilmu. Yang kedua adalah, hendaklah kita tidak malu-malu mengucapkan Allahu a'lam kalau kita tidak tahu. Tidak malu-malu mengucapkan la adri, saya tidak tahu, kalau memang kita tidak tahu. Kita lihat dalil-dalil dan riwayat-riwayat dari para salafus saleh rahmatullahi alaihim ajma'in mengenai hal ini. Di antaranya adalah di surat Al-A'raf ayat nomor 33. Di situ catatan kakinya salah, ditulis 23, yang benar 33. Qala ta'ala, kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, hanya saja yang diharamkan oleh Rabbku. Ya, ayat ini berbicara tentang perkara yang diharamkan Allah. Di sini ada lima. Ya, yang pertama-tama adalah al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi. Perbuatan keji. Yang kedua, wal itma, dosa secara umum. Perbuatan keji itu lebih identik dengan perzinaan. Ya, walaupun masuk di dalamnya semua dosa-dosa besar. Kemudian yang nomor kedua, dosa secara umum. Semua dosa. Yang ketiga, wal baghya bighairil haq. Ya, berbuat zalim tanpa ada kebenaran. Dolim, mendolimi orang lain. Yang keempat, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, menyekutukan Allah tanpa dasar. Karena semua orang yang menyekutukan Allah itu tidak punya dasar, tidak punya alasan, tidak punya hujjah. Syirik. Yang kelima, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal tanpa dasar ilmu. Jadi termasuk dosa besar itu adalah berbicara agama tanpa ilmu. Berbicara ilmu umum saja tanpa ilmu dilarang, tercela, apalagi berbicara masalah agama. Dan sekarang ini alangkah banyaknya yang berbicara agama tanpa ilmu. Sekarang ini pokoknya orang bisa ngomong sudah disuruh jadi ustaz. Bisa ngomong disuruh jadi kiai. Ya, pokoknya bisa ngomong gitu aja walaupun enggak ada ilmunya. Padahal itu termasuk dosa yang besar, berbicara agama tanpa ilmu. Ilmu itu belajar. Belajar itu dengan guru. Belajar dengan guru itu cukup dalam waktu yang cukup lama. Kemudian berikutnya lagi surat An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'alallahil kadhib. Ayat ini ancaman. Kita berdusta atas nama Allah, menghalalkan dan mengharamkan. Ini halal, ini haram, tanpa dasar ilmu. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya, yang mana intinya banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang melarang keras kita berbicara tanpa ilmu, terutama berbicara agama atas nama Allah. Karena kalau kita bicara agama ini, berarti kita berbicara atas nama siapa? Atas nama Allah. Apalagi memberikan fatwa, berarti kita itu tanda tangan atas nama Allah. Karena itu Ibnul Qayyim punya kitab judulnya I'lamul Muwaqqi'in. Maksudnya adalah Al-Muwaqqi'in, maksudnya adalah orang-orang yang tanda tangan atas nama Allah. Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Jadi orang berbicara agama itu seakan-akan dia tanda tangan atas nama Allah. Kalau tanpa ilmu, dosa besar. Selanjutnya, waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala man 'alima falyaqul wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam fa inna min al-'ilmi an yaqula lima la ya'lam la a'lam. Barang siapa yang tahu hendaklah mengatakan. Kalau tahu katakan, ngomong, jangan diam. Barang siapa yang tidak tahu hendaklah mengucapkan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu, saya tidak tahu. Allahu a'lam. Nanti ada juga riwayat hendaklah mengatakan la adri, aku tidak tahu, sama saja ya. Wallahu a'lam. La adri, Allah yang maha tahu, aku tidak tahu. Karena termasuk ilmu itu adalah mengatakan terhadap perkara yang tidak diketahui, la a'lam, aku tidak tahu. Jadi mengatakan aku tidak tahu itu adalah termasuk daripada ilmu. Kalau kita benar-benar tidak tahu, jangan sungkan-sungkan mengatakan tidak tahu kalau memang tidak tahu. Lalu di sini dibawakan riwayat, ya, di dalam Sahih Muslim. Waqala Muslim, berkata Muslim, haddatsani Bishr bin Al-Hakam Al-Abdi annahu qala sami'tu Sufyan bin Uyainah akhbaruni an Abi Aqil sahib Bahiyah. Riwayatnya bersambung sampai kepada Abu Aqil, ya, Abu Aqil. Abu Aqil. Bagaimana ceritanya? Ceritanya anna abna'a li Abdillah ibn Umar sa'aluhu an syai'in lam yakun indahu fihi ilmun. Bahwasanya ada anaknya sahabat Abdullah ibn Umar itu bertanya kepada beliau tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Anaknya sahabat ibn Umar tanya sesuatu yang dia tidak mempunyai ilmu atasnya, tanya anaknya Ibnu Umar. Faqala lahu Yahya bin Sa'id, lalu anaknya Ibnu Umar ini, anaknya sahabat Abdullah bin Umar, ditegur oleh seorang bernama Yahya bin Sa'id. Bagaimana tegurannya? Wallahi inni la'u'zimu an yakuna mitluka wa anta ibnu imamil huda ya'ni Umar wa ibn Umar tas'al an amrin laysa indaka fihi ilm. Ya, kata Yahya bin Sa'id, demi Allah, sungguh merupakan perkara besar orang seperti kamu, padahal kamu adalah anak dua imam yang memberikan petunjuk. Anaknya dua imam, maksudnya anaknya siapa? Anak keturunannya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak keturunannya Umar ibnul Khattab. Orang seperti kamu ini perkara besar kalau menanyakan sesuatu yang ternyata kamu tidak punya ilmu atasnya. Jadi masa orang seperti kamu ini tanya masalah yang kamu tidak punya ilmu, masa kamu tanya? Maksudnya orang seperti kamu ini masa tidak tahu? Jadi seperti itu. Orang seperti kamu masa tidak tahu? Karena kamu ini anaknya dua orang imam besar, anak keturunan sahabat Abdullah bin Umar, anak keturunannya sahabat Umar ibn al-Khattab. Lalu apa jawabannya? Jawabannya faqala, yang menjawab ini anaknya Abdullah bin Umar tadi, ya, a'damu min dalika wallahi indallahi wa inda man aqala anillahi an aqula bi ghairi ilm aw ukhbir an ghairi thiqah. Yang lebih besar dari itu lagi, demi Allah, di sisi Allah dan menurut orang yang mengenal Allah, adalah ketika aku berbicara tanpa ilmu atau aku memberikan hadis dari orang yang tidak terpercaya. Maksudnya demi Allah, perkara yang lebih besar lagi di sisi Allah, perkara yang lebih besar di sisi orang yang kenal dengan Allah, adalah kalau aku justru berbicara tanpa ilmu atau aku menyampaikan hadis yang dhaif. Ya, subhanallah. Jadi enggak usah malu. Jadi kan dikatakan, apa enggak malu orang kayak kamu gini tanya? Buat apa malu? Justru merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah menurut orang yang kenal Allah kalau aku berbicara tanpa ilmu, aku enggak tahu berbicara, malu. Atau aku menyampaikan dari orang yang tidak terpercaya. Maksudnya adalah aku menyampaikan hadis yang dhaif, yang belum terbukti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah malu-malu. Dan tidak menurunkan derajat kita kalau kita mengatakan tidak tahu jika memang kita benar-benar tidak tahu. Justru akan menunjukkan siapa kita. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Kecuali kalau tahu ya ngomong. Wa qala Ahmad bin Hanbal, berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ini riwayat yang sangat indah, ya, dari murid ke gurunya. Sami'tu Syafi'iyya, aku mendengar Imam Syafi'i mengatakan, haddatsana Malik, telah memberitahukan kepada kami Malik. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dengar dari siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Imam Malik. An Ibni Ajlan, dari Ibnu Ajlan, an abihi, dari ayahnya Ajlan, annahu qal, beliau berkata, idza aghfala al-'alim la adri usibat maqalatuh. Apabila seorang alim melalaikan kata-kata saya tidak tahu, maka pernyataannya akan salah. Jadi apabila seorang alim, seorang berilmu itu melalaikan, meninggalkan kata-kata saya tidak tahu, maka nanti akan ada fatwa-fatwanya yang salah. Maksudnya di sini, orang yang berilmu, orang alim itu jangan malu-malu mengatakan saya tidak tahu kalau tidak tahu. Jangan ketika tidak tahu tetap ngomong, karena nanti akan salah. Tidak tahu tetap berbicara, salah. Kalaupun benar, maka benarnya dianggap salah. Jadi orang kalau tidak tahu ya, jawab, itu dianggap salah. Walaupun benar dianggap salah. Karena apa? Karena prosedurnya sudah salah. Karena benarnya itu adalah kebetulan. Kebetulan. Ya, boleh apa tidak? Wah, boleh apa tidak ya? Sudah, boleh aja. Ya, kayak kita disuruh, kita ujian ada BS-BS itu loh. Benar, salah, benar, salah. Ketika tidak tahu, kita akan pilih. Benar, salah, benar, salah, benar. Wis, benar, wis. Ternyata benar, betulan. Maka dianggap salah. Karena benarnya adalah benar yang kebetulan. Kebetulan benar. Jadi enggak usah malu-malu. Enggak tahu, bilang enggak tahu. Wa qala Al-Qasim bin Muhammad, berkata Al-Qasim bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, aqbah minal jahli an aqula bi ghairi ilim aw haditha an ghairi thiqah. Lebih buruk dari kebodohan adalah ketika aku berbicara tanpa ilmu, atau aku menyampaikan hadis dari orang yang tidak terpercaya. Lebih buruk dari kebodohan. Maksudnya, lebih baik saya bilang tidak tahu. Lebih baik saya bilang tidak ngerti. Daripada saya berbicara tanpa ilmu, atau saya menyampaikan hadis dari orang yang tidak terpercaya, saya menyampaikan hadis yang dhaif tanpa saya terangkan kalau itu adalah hadis yang dhaif. Saya tidak tahu kalau itu hadis yang dhaif, tapi tetap saya sampaikan. Jadi lebih baik adalah ngaku saja tidak tahu, itu lebih baik. Karena kalau berbicara tanpa ilmu itu lebih jelek. Menyampaikan hadis yang dhaif, kita tidak tahu kalau dhaif, itu lebih jelek. Lebih baik bilang enggak tahu saja, itu lebih baik. Jadi enggak usah malu-malu. Wa qala Ibnu Wahab, berkata Ibnu Wahab, "Law syi'tu an amla'a al-wahi min qawli Malik bin Anas la adri fa'altu." Kalau sekiranya aku mau, ya, aku akan memenuhi al-wahi, lauh. Lauh itu orang dulu ya, kalau nyatet pakai lauh ya. Semacam batu ya, kayak di batu itu. Kalau sekarang ya buku catatan lah. Kalau sekarang ini buku catatan. Kalau aku mau, aku akan memenuhi buku catatanku dari ucapan Imam Malik la adri, aku tidak tahu, maka aku akan lakukan. Jadi yang mengatakan muridnya Imam Malik. Jadi kalau aku mau, ya, ucapannya Imam Malik la adri saya catat, maka akan penuh catatan saya itu daripada ucapannya Imam Malik la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Nanti penuh catatan saya. Karena orang dulu itu kan kalau guru ngomong dicatat. Kalau saya catat semuanya, catatan saya penuh daripada ucapan Imam Malik, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Padahal siapa Imam Malik itu? Imam Malik itu ulama besar di Madinah, yang dikenal sebagai Imam Mudaril Hijrah. Imamnya penduduk Madinah, gurunya Imam Syafi'i, ulama besar. Sampai-sampai di Madinah tidak ada orang berani memberikan fatwa selama di sana masih ada Imam Malik, kaifa yufta wa Malik fil Madinah? Bagaimana mungkin orang memberikan fatwa sementara Imam Malik masih berada di Madinah? Tapi beliau tidak malu-malu mengatakan tidak tahu. Kalau tidak tahu, kalau tahu ya dijawab. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu. Di sini ada contohnya Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 32, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Riwayatnya dari Al-Haytham bin Jamil rahimahullahu taala, beliau berkata, syahidtu Malik bin Anas rahimahullahu taala su'ila an 48 mas'alah, faqala fitnataini wa 30 minha la adri. Al-Haytham bin Jamil berkata, aku menyaksikan bahwasanya Imam Malik bin Anas, Imam Malik, ditanya tentang 48 masalah. Jadi ditanya 48 masalah. Beliau mengatakan terhadap 32 masalah, jawabannya adalah la adri. Yang 32 masalah, jawabannya adalah la adri, saya tidak tahu. Ya. 48 hanya dijawab 32. Apa namanya? Yang 32 dijawab saya tidak tahu. Berarti jawabnya cuma berapa? Berapa? 16. Berarti hanya menjawab 16 saja. Yang 32 mengatakan saya tidak tahu. Tidak malu-malu mengatakan saya tidak tahu. Wa qala Ibnu Hurmuz, berkata Ibnu Hurmuz rahimahullahu taala, yambaghi lil alimi an yurita julasa'ahu min ba'dihi la adri hatta yakuna aslan fi aydihim, fa idza su'ila haduhum amma la ya'lam fa qala la adri. Sepatutnya bagi seorang ulama itu mewariskan kepada murid-muridnya setelah semeninggalnya untuk mengucapkan saya tidak tahu, sehingga itu menjadi prinsip yang ada di tangan mereka, sehingga ketika mereka ditanya tentang masalah yang mereka tidak tahu, maka mereka akan menjawab saya tidak tahu. Jadi maksudnya di sini guru itu memberi contoh kepada muridnya, mengajarkan kepada muridnya, jangan sungkan-sungkan mengatakan saya tidak tahu kalau memang tidak tahu. Jangan sungkan-sungkan. Sehingga muridnya terbiasa mengatakan saya tidak tahu kalau memang dia tidak tahu. Tidak menjatuhkan derajat. Jadi kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Karena itu di antara adabnya penuntut ilmu itu adalah at-ta'ahul qabla tasaddur, ya. Punya ilmu dulu sebelum berdakwah. Punya ilmu dulu sebelum berdakwah. Ta'allamu qabla an tasudu, kata sahabat Umar. Belajarlah sebelum kamu jadi pemimpin. Karena kalau sudah kadung berdakwah, sudah kadung jadi pemimpin, mau bilang tidak tahu itu kadang malu. Sudah kadung masuk TV, ya, mau bilang tidak tahu itu malu. Mau jawab saya tidak tahu, malu. Sehingga sekenanya jawab. Sampai ada cerita, ya, ini di TV saya lihat sendiri. Seorang ustaz terkenal di TV, ketika itu ditanya tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ya, si penanya waktu itu mengatakan, Pak Ustadz, kita dengan Amerika itu kan waktunya selisih 12 jam, ya, 12 jam. Berarti kalau kita malam di Amerika itu siang. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita di Indonesia ini malam Lailatul Qadar, Amerika kan masih siang. Iya, lah bagaimana Lailatul Qadarnya? Lailatul Qadarnya bagaimana ini? Kita aja dengan Mekah selisihnya 4 jam. Akhirnya ternyata Pak Ustadz ini bingung. Kenapa pertanyaan gitu bingung? Mau bilang enggak tahu ini. Wis kadung mlebu TV. Ya, sudah kadung diundang di TV. Sudah terlanjur masuk TV. Akhirnya Pak Ustadznya bilang apa? Lailatul Qadar itu tidak mesti malam hari. Bisa jadi siang hari. Ya Allah. Cek pinternya sampean Pak Ustaz, Pak Ustaz. Wis jawab kok gak ro ngono mari wis. Kadi undang meneh gak apa-apa. Bilang aja, waduh masalah ini kayaknya saya masih perlu mengkaji lagi. Itu aja. Kalau mau kalau bilang enggak tahu, mungkin terlalu menyolok, bilang aja masalah ini saya akan mengkaji lagi. Ya, saya masih belum menguasai masalah ini, gitu aja. Padahal jawabannya gampang. Lailatul Qadar. Lailah itu apa? Lailah itu malam, malam yang penuh keagungan, penuh keutamaan. Jadi di seluruh negeri, dimanapun negeri itu ada Lailatul Qadar. Soal masalah selisih jam gak usah dibahas itu. Yang penting pokoknya Ramadan yang rajin ibadah. Yang penting pokoknya 10 hari terakhir yang rajin ibadah, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Selesai. Wis kada dibahas Amerika jam 12 siang, jadi jam 12 gak usah dibahas itu. Wis pokoknya Ramadan sing rajin ibadah. Ibadah hati, ibadah badan semuanya, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Selesai gitu aja. Sama dengan Allah turun ke langit dunia tiap malam, sepertiga malam terakhir. Sementara sepertiga malam terakhir itu ada dalam 24 jam. Gimana? Sudah enggak usah ribut. Sudah kita percaya samina wa ta'na. Pokoknya sepertiga malam terakhir itu bangun sholat, tahajud, berdoa kepada Allah, selesai. Jadi jangan sampai nanti kita terbawa oleh si penanya. Lailatul Qadar itu enggak mesti apa namanya? Malam hari. Ya, ini memalukan sebenarnya. Atau ada lagi yang Pak Doktor, cuman bidangnya bukan bidang agama. Dah dokter itu dokter dalam ilmu pengairan atau apa, dosen bicara di TV, ya gitu. Bercerita tentang kisahnya Nabi Sulaiman, tentang burung hudhud yang berbicara dengan Nabi Sulaiman. Ya, at-tayr, at-tayr itu burung. Lalu Pak dosen, Pak dokter mengatakan, menurut saya hudhud itu bukan burung, tapi itu adalah sejenis satelit. Ya Allah, ini penemuan belum pernah ditemukan oleh orang sak dunia ini. Lah itu kalau yang nonton orang-orang yang kurang ilmunya akan memuji, wah hebat ini Pak Dokter ini ya, bisa menafsirkan burung hudhud dengan satelit. Wah, penafsiran yang mutakhir ini. Padahal sesat itu. Jadi sudah, kalau enggak tahu bilang enggak tahu saja, tidak akan menjatuhkan derajat kita. Jadi intinya di sini babnya adalah jangan sampai berbicara agama tanpa ilmu, dan jangan malu-malu mengatakan saya tidak tahu. Kalau tidak tahu, jawab saja wallahu a'lam, jawab saja la adri, saya tidak tahu, itu aja. Tidak ada bebannya. Sudah. Selanjutnya adab yang nomor ke-53, mura'atu maratibil ulama, memperhatikan ya, memperhatikan tingkatan-tingkatan para ulama. Memperhatikan tingkatan-tingkatan para ulama. Mura'atu maratibil ulama minasyara' li'annana umirna an nunazzilan nasa manazilahum wa ma'rifata maratib wa ma'rifatu maratibil ulama daruriyah li talibil ilmi. Memperhatikan tingkatan para ulama adalah bagian dari syariat, karena kita diperintahkan untuk memposisikan manusia sesuai dengan derajatnya, dan mengetahui tingkatan-tingkatan para ulama itu sangat dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Maksudnya bab di sini adalah kita ini harus kenal dengan ulama. Kalau kita berbicara tentang Imam Syafi'i, kita harus kenal siapa itu Imam Syafi'i, itu dengan cara membaca biografinya. Kita berbicara tentang Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, ulama siapapun, tentang Syekh bin Baz, tentang Syekh Albani, tentang Syekh Utsaimin, kita harus tahu. Caranya adalah membaca biografinya. Jadi kita kenal. Jadi ulama yang kita bicarakan ini kita tahu siapa dia, kita tahu, kita kenal. Kita kenal, kita tahu biografi. Sehingga para ulama telah menuliskan biografinya para ulama, ya, di antaranya kitab Syiar A'lamin Nubala, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Itu mulai dari zaman sahabat sampai masa beliau, abad ke-8 Hijriah, tulis semuanya. Ada kitab Ad-Durarul Kamina, ada kitab Al-Badru Talik, dan kitab-kitab yang lainnya yang menulis tentang biografi para ulama. Tujuannya kita tahu. Jadi kita tahu, mengetahui ulama ini perlu. Sehingga kita bisa menempatkan posisinya para ulama. Ya. Karena itu Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala di dalam mukaddimah Sahih Muslim mengatakan, "Fala yuqassar birrajulil 'ali al-qadr 'an darajatihi wa la yurfa' muttadi'ul qadr fil 'ilmi fawqa manzilatihi wa yu'ta kullu dhi haqqin haqq fihi haqqahu wa yunazzal manzilatuh." Jadi maksudnya di sini ulama yang derajatnya tinggi jangan direndahkan. Tapi orang yang derajatnya rendah dalam ilmu jangan ditinggikan di atas derajatnya. Masing-masing orang itu diberikan haknya dan didudukkan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kita perlu di TV misalnya, di TV, ya kan di TV banyak mufti. Ada mufti, ada muftiyah. Ya. Kalau mufti laki-laki, kalau muftiyah perempuan, kita harus tahu siapa dia. Dia itu siapa? Dari mana dia belajar, siapa gurunya, kita harus tahu biografinya, tahu, penting tahu ini. Jadi mengetahui sehingga kita tahu apakah dia layak berbicara atau tidak. Jadi jangan sampai orang yang ilmunya rendah kita angkat derajatnya tinggi, orang yang ilmunya tinggi kita rendahkan derajatnya, terbalik. Gara-gara apa terbalik? Gara-gara kita tidak mengenal ulama. Jadi penting sekali, ini penting sekali. Karena sekarang realita yang ada seperti itu. Yang keilmuannya tinggi direndahkan, yang keilmuannya rendah malah dianggap tinggi. Gara-gara apa? Tidak kenal dengan ulama, tidak menundukkan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi belajar biografi. Anda berguru kepada siapa, Anda harus tahu siapa guru Anda itu, siapa gurunya itu, biografinya, latar belakangnya, gurunya, dan yang lain-lainnya. Penting. Apalagi juga para ulama mengatakan, al-alimu binisba ila muktabasi ilmihi bimanzilatil walid bal afdal, fa idza kana jahilan bihi fa huwa kal jahil biwalidihi bal afdal. Ya. Seorang guru dengan murid itu ibaratnya adalah seorang ayah dengan anaknya. Bahkan guru itu lebih afdal daripada ayahnya. Lah kalau orang tidak kenal dengan ayahnya, itu bagaimana orang enggak kenal dengan ayahnya? Tidak kenal dengan gurunya, ya seperti itu. Jadi tidak kenal dengan guru lebih jelek daripada tidak kenal dengan ayahnya sendiri. Jadi maksudnya di sini ini babnya adalah ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita perlu belajar biografinya para ulama, para guru. Termasuk ulama zaman dulu, termasuk ulama zaman sekarang yang ada ini loh. Yang ada di kita ini siapa? Yang kita mengambil ilmu dari dia, kita harus tahu siapa dia. Yang tampil di mimbar ini siapa? Kita harus tahu. Jadi kita nanti bisa mendodokkan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi jangan sampai tidak tahu. Mengetahui, memperhatikan tingkatan-tingkatan para ulama. Dan belajar biografi ulama itu menyenangkan. Menyenangkan, karena kita akan termotivasi. Ya, belajar biografinya Imam Syafi'i, masya Allah, termotivasi kita. Belajar biografinya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, atau juga ulama-ulama sekarang. Belajar biografinya Syekh bin Baz, belajar biografinya Syekh Albani, belajar biografinya Syekh Utsaimin, dan yang lain-lainnya. Menyenangkan. Menyenangkan, banyak pelajaran yang kita dapatkan. Jadi belajar biografi itu ya dari orang yang kenal. Jangan belajar biografi dari orang yang membenci. Ya tidak nyambung nanti. Tidak nyambung. Ya, kepingin tahu riwayat hidupnya Syekh Utsaimin dari orang yang benci Syekh Utsaimin. Ya nanti ceritanya Syekh Utsaimin hanya dijelek-jelekkan saja. Enggak sportif. Ya, seperti itu. Jadi intinya kita perlu belajar tentang tingkatan para ulama, biografi para ulama, baik di TV, di radio, di mana saja, yang berbicara itu siapa, kita harus tahu siapa dia, belajarnya bagaimana, riwayat hidupnya bagaimana, apakah dia benar-benar punya ilmu ataukah dia hanya sekedar pandai berbicara. Karena kebanyakan sekarang ini ilmu tidak ada, kebanyakan sekarang ini modalnya adalah modal berani berbicara. Itu aja kebanyakan sekarang, berani berbicara. Sehingga akhirnya yaitu tadi, banyak ilmu-ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga banyak, mohon maaf ya kalau saya ulangi lagi, sehingga sekarang ini banyak ilmu gatuk. Ilmu gatuk itu gara-gara apa? Gara-gara dia tidak punya ilmu, akhirnya gatuk-gatukkan sesuatu yang tidak pas dipas-paskan sekali, sampai-sampai ya, tentang simbolnya Zionis Yahudi. Ada lagi sekarang masukan baru ini. Jadi memelihara ayam itu enggak boleh. Karena ternyata keranjangnya ayam itu apa namanya? Keranjangnya ayam itu loh. Itu ternyata kalau antum lihat ada simbol Yahudinya, ada simbol bintang Davidnya itu. Berarti keranjang ayam itu adalah merupakan propaganda Yahudi. Jadi ayam ini adalah hasil propaganda Yahudi. Jadi harus dimusnahkan. Nah ini kan kadang-kadang tidak ada ilmunya ini. Nah kalau orang berilmu ya tertawa itu ilmu tidak, ilmu dari mana ini? Di Quran tidak ada, di hadis tidak masuk akal sama sekali. Wallahu a'lam. Ini ilmu gatok yang luar biasa ini. Jadi orang yang kebanyakan ilmunya ilmu gatok itu karena tidak ada ilmu. Kebanyakan mereka tidak belajar kepada ulama. Kebanyakan mereka tuh hanya baca kitab sendiri, nyimpul-nyimpulkan sendiri, akhirnya timbullah ilmu gatuk tadi itu. Jadi penting belajar biografi ulama ini, penting sekali supaya kita tidak merendahkan orang yang ilmunya tinggi dan tidak meninggikan orang yang ilmunya rendah. Jadi jangan terbalik. Jadi kita tahu masing-masing orang didudukkan sesuai dengan kapasitasnya, kedudukannya. Kemudian selanjutnya adab yang nomor ke-54. Ada mutaqaddum baina yadayil ulama. Tidak mendahului para ulama. Jadi maksudnya di sini adalah sopan kepada para ulama ya, tata krama tidak mendahului para ulama. Tidak mendahului. Contohnya di sini ada, contohnya adalah riwayat An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abdullah Ibni Umar semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhbiruni bi syajaratin mataluha matalul muslim tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha wa la tuhattu waraquha, ya, wa fi riwayah wala yaskut waraquha. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan pertanyaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beritahukan kepadaku tentang sebuah pohon. Yang pohon ini perumpamaannya seperti perumpamaan seorang muslim. Yang pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Dan apa namanya, daunnya itu tidak jatuh, daunnya tidak terjatuh. Jadi artinya ini adalah pohon yang benar-benar bermanfaat, sampai daunnya pun bisa dimanfaatkan, tidak jatuh sia-sia. Ya, jadi Rasulullah bertanya tentang sebuah pohon yang mirip seorang muslim, buahnya bisa dimakan sepanjang tahun, ya, sampai daunnya pun bermanfaat, tidak jatuh sia-sia. Kata perawi hadis ini, siapa perawinya? Siapa perawinya? Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Fa waqa'a fi nafsi an-nakhla. Di dalam hatiku ada jawabannya, jawabannya adalah pohon kurma. Di hatinya. Jadi sahabat Ibnu Umar tahu jawabannya adalah pohon kurma. Fakarihtu an atakallama wa thamma Abu Bakrin wa Umar. Ya. Aku tidak mau membicarakan, aku tidak mau jawab. Karena aku tahu di sana ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat-sahabat senior, saya tidak jawab. Saya tahu. Jawabannya saya tahu, cuma saya tidak jawab. Saya diam saja. Karena di sana ada sahabat yang lebih senior dari saya, ada ulama-ulama. Falamma lam yatakallama qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam hiya an-nakhla. Ketika sahabat Abu Bakar dan Umar enggak mau jawab, diam saja, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjawab langsung, maksudnya adalah pohon kurma. Maksudnya adalah pohon kurma. Falamma kharajtu ma abi qultu ya abata waqa'a fi nafsi an-nakhla. Tatkala aku telah keluar bersama ayahku, Ibnu Umar keluar bersama ayahnya Umar bin Khattab. Ya. Kata Ibnu Umar, wahai ayah, sebenarnya di dalam hatiku sudah ada jawabannya. Jawabannya adalah pohon kurma. Lalu ayahnya bertanya, qala wa ma mana'aka an taqulaha? Apa yang menghalangimu untuk kamu jawab? Kenapa kamu tidak jawab? Kenapa kamu diam saja? Qala ma mana'ani illa anni lam araka wala Abu Bakrin takallam tuma fakarihtu. Tiadalah yang menghalangiku untuk menjawab, melainkan karena di sana ada ayah dan ada Abu Bakar, sementara ayah dan Abu Bakar tidak mau berbicara. Jadi saya tidak mau, saya tidak suka kalau melangkai. Saya tidak mau melangkai ayah, tidak mau melangkai sahabat Abu Bakar. Jadi di sini maksudnya adalah sopan akhlak, karena Ibnu Umar masih muda. Di sana ada ulama yang senior. Boleh jadi Abu Bakar dan Umar itu tahu, tapi sengaja enggak mau jawab karena ingin jawaban langsung dari Nabi. Karena itu di sini diterangkan wa hadzal khuluqu ala sabilil kamal. Akhlak seperti ini adalah menunjukkan kesempurnaan. Kesempurnaannya akhlak. Wa illa faja'izun lil mafdul an yatakallama baina yaday man huwa afdal minhu. Karena kalau secara hukum boleh-boleh saja orang yang kurang afdal berbicara padahal di sana ada orang yang lebih afdal dari dia. Secara hukum boleh-boleh saja. Secara hukum boleh-boleh saja. Wa ja'izun li talibil ilmi an yatakallama baina yashay. Boleh-boleh saja seorang penuntut ilmu berbicara padahal di sana ada gurunya. Boleh-boleh saja secara hukum. Wa hadza innama 'indal haja ilaihi la tasadduran wastibaqan. Jadi bolehnya itu ketika ada perlunya, bukan karena untuk menunjukkan dirinya, karena untuk mendahului. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi maksudnya ya, maksudnya di sini Nabi kan tanya tadi kan, pohon yang seperti Muslim. Ibnu Umar tahu jawabannya adalah kurma, tapi Ibnu Umar gak mau jawab karena di sana ada Abu Bakar dan Umar. Ini sopan, ini akhlak. Karena boleh jadi Abu Bakar dan Umar tahu jawabannya, tapi sengaja gak mau jawab karena ingin jawaban langsung dari Nabi. Lah di sini kita tidak boleh mentang-mentang tahu jawabannya langsung jawab itu aja. Enggak sopan, enggak akhlak. Jadi kalau ada yang lebih tua, biarkan yang lebih tua aja yang jawab. Biarkan yang lebih senior aja yang jawab. Jadi kalau kita lagi kumpul-kumpul ya, seperti itu. Jadi ini adalah akhlak tidak mendahului para ulama. Jadi maksudnya sopanlah, menghargai yang lebih senior, menghargai yang lebih tua. Seperti itu. Jadi tidak mendahului para ulama, akhlak kepada para ulama. Jadi orang Islam itu seperti pohon kurma. Pohon kurma itu bermanfaat semuanya. Pohon kurma itu tidak ada satu pun bagiannya yang sia-sia. Ya, mulai dari batang pohonnya itu bisa dipakai. Bisa dipakai tiangnya rumah kalau bikin rumah. Daun-daunnya bisa dipakai. Buahnya bisa dimakan. Semuanya enggak ada yang sia-sia. Jadi kalau ada pohon biasa kan daunnya akan jatuh, terbuang sia-sia. Karena pohon kurma enggak bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi itu adalah bab yang nomor ke-53. Intinya adalah sopan kepada para ulama yang lebih tua, yang lebih senior. Ya. Tidak mendahului. Walaupun kita tahu, kadang kita perlu pura-pura enggak tahu. Demi untuk menghormati yang lebih tua, menghormati para ulama. Tidak serta-merta kita menjawab cepat-cepatan seakan-akan jawabnya untuk menunjukkan siapa saya lebih dari kamu, saya walaupun muda lebih hebat, dan yang lain-lainnya. Kemudian selanjutnya adab yang nomor ke-55, idharul faqah ila ilmi syaikh, menunjukkan kebutuhan kepada ilmunya guru. Nah, ini sangat penting. Yang bagi li talibil ilmi idza jalasa al ulama an yudhira lahum hajatahu li talabil ilmi wa raghbatahu asyadidah fil istifadati min ulumihim. Ya. Sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu itu kalau berguru kepada para ulama menunjukkan kebutuhannya kepada ilmu, menunjukkan keinginannya yang sangat kepada ilmunya guru. Tunjukkan saya butuh ilmu ini, saya butuh, saya ingin ilmu ini, menunjukkan. Ya. Karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menceritakan ya menceritakan kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa dengan Nabi Khidir di surat Al-Kahfi ayat nomor 66. Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Wahai tuan guru, apakah boleh saya mengikuti Anda, mau belajar kepada Anda? Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir, menunjukkan kebutuhan ilmu kepada Nabi Khidir. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan, idharu hajatihi ilal mu'allim. Yaitu Nabi Musa menunjukkan kebutuhannya kepada ilmunya guru, ilmunya Nabi Khidir. Wa annahu yata'allam minhu mustaqan ila ma indahu, dan ketika belajar itu ya, menunjukkan bahwa dia benar-benar rindu kepada ilmu itu, rindu butuh kepada ilmu itu. Bi khilafi hali ahli al-kibri wal jafa alladziina la yudhhiruna hajatahum ila ilmil muallim, berbeda dengan orang yang sombong. Orang yang sombong itu tidak menunjukkan kebutuhannya kepada ilmunya guru, seakan-akan enggak butuh. Padahal dia belajar, tapi seakan-akan enggak butuh. Tidak butuh dan tidak mengakui kalau dia dapat ilmu. Ini enggak orang sombong namanya. Penuntut ilmu enggak gitu. Tunjukkan saya butuh ilmu ini, saya butuh. Saya kepingin, saya membutuhkan, saya berhajat. Kemudian beliau mengatakan, fala anfa' lil muta'allimi min idharil hajati ila ilmil muallim wa syukrihi ala ta'limi. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang murid daripada menunjukkan kebutuhan kepada ilmunya guru dan berterima kasih karena guru telah memberikan kepadanya ilmu. Jadi ini yang paling bermanfaat bagi seorang murid. Yang paling bermanfaat bagi seorang murid adalah menunjukkan bahwa dia ini butuh kepada ilmunya guru. Kemudian dia mengakuinya dan dia berterima kasih kepada guru itu. Kalau orang sombong tidak gitu. Walaupun dia dapat ilmu, dia tidak mengakui, seakan-akan tidak butuh. Wah, tidak butuh. Nah, kita mudah-mudahan tidak seperti orang yang seperti itu. Kita termasuk orang yang mengakui. Karena itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ahlul Yaman. Ahlul Yaman itu para sahabat yang datang dari Yaman. Itu datang kepada Nabi, kepingin belajar, kepingin menuntut ilmu kepada Nabi, dan mereka terus terang mengatakan kepada Nabi. Ya, disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna ahlal Yaman qalu, bahwasanya para penduduk Yaman itu datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ji'naka linatafaqqaha fid-din. Wahai Rasulullah, kami datang kepada Anda untuk memperdalam ilmu agama. Ya Rasulullah, kami datang jauh-jauh dari Yaman untuk belajar ilmu agama. Kami butuh ilmunya Anda. Jadi ngaku butuh, mengakui kebutuhan kepada ilmu. Ini penting sekali ya. Jadi memang beda. Jadi beda antara orang yang menunjukkan kebutuhannya dengan orang yang seakan-akan merasa tidak butuh. Jadi tunjukkan saya ini butuh ilmunya Anda. Saya benar-benar mengambil manfaat dari ilmunya Anda. Dan saya juga berterima kasih kepada Anda karena ilmu tersebut, kepada guru. Ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan inilah yang menjadikan ilmu itu barokah. Sehingga ada keterikatan antara guru dengan murid. Sehingga ada keterikatan antara guru dengan murid. Sampai-sampai para ulama mengatakan, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu seakan-akan rahim. ilmu seakan-akan rahim. Sehingga siapa yang terlibat dalam ilmu itu seakan-akan ada hubungan rahim. Jadi ilmu seakan-akan rahim. Jadi guru dengan murid seakan-akan ada hubungan rahim. Seakan-akan ada hubungan tali silaturahmi. Silaturahminya bukan melalui rahim ibu. Silaturahminya melalui rahimnya ilmu. Jadi ilmu seakan-akan rahim. Keterikatan yang sangat kuat. Jadi antara guru dengan murid itu keterikatannya lebih daripada antara bapak dengan anak, antara ibu dengan anak. Seperti itu. Ya, itu dulu aja kita bahas. Berarti kita sudah menyelesaikan sampai adab yang nomor ke 55. Semoga bermanfaat. InsyaAllah nanti kita lanjutkan adab yang nomor ke 56 dan setelahnya. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Ada waktu 10 menit. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Kertasnya dibawa ke sini. Ikhwan dan akhwat boleh tanya. Yang dari luar kota, kalau ada barangkali di Salatiga sana, di Radio Bas FM. Ya, barangkali para pendengarnya ada yang mau tanya, monggo silahkan. Karena ini juga di relay. Di samping di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang, juga di radio-radio yang lainnya, termasuk Radio Bas FM di Salatiga. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai penjelasan-penjelasan Ustaz mengenai apa ini, harapan Ustaz agar ada murid Ustaz jadi presiden. Pertanyaan saya, bila ingin jadi presiden, apakah boleh memasuki sistem pemerintahan yang ada ini dan berpolitik bersama mereka? Wah, ini jawabannya panjang ini. Sampai berbuka ini jawabannya ini. Ini nanti jawabannya mengarah kepada bolehkah kita ikut terlibat dalam sistem demokrasi. Ya. Memang demokrasi itu adalah sistem kufur. Enggak ada beda pendapat. Demokrasi adalah sistem kufur. Itu demokrasi, sistem kufur. Enggak ada khilaf ya, kita akui itu sistem kufur. Demokrasi. Yang jadi masalah sekarang ini adalah kita hidup di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Apakah kita boleh terlibat demi kemaslahatan ataukah kita tidak boleh terlibat sama sekali? Memang para ulama ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh sama sekali, titik, selesai. Monggo silahkan. Sebagian ulama berpendapat kalau kita enggak terlibat sama sekali, yang terjadi adalah tambah madarat, tambah rusak. Parlemen tambah dikuasai oleh orang-orang yang tidak karu-karuan. Lebih baik kita berada di sana daripada kita tidak berada di sana. Jadi masuk hanya demi kemaslahatan saja, bukan mengakui sistem demokrasi, bukan. Demi kemaslahatan. Istilahnya dalam ilmu kaidah usul fikih itu, ya, akhafud dararain. Memilih madarat yang lebih ringan. Memilih madarat yang lebih ringan. Ya. Mereka mengatakan boleh masuk. Kalau saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Boleh masuk dengan catatan tetap menjaga keistiqomahan. Ya. Kita bukan mengakui sistem demografi, tidak. Kita tidak mengakui itu. Cuman kita hidup di tengah-tengah sistem yang ada. Bagaimana kita meminimalisir madarat yang ada. Ya, jadi memang ada beda pendapat. Kalau saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh masuk dengan catatan membuat perubahan yang lebih baik. Membuat perubahan berusaha istiqomah ya. Jangan sampai nanti masuk di dalamnya kemudian kita ada istiqomah, malah kita rusak. Jangan. Masuk berusaha istiqomah, berusaha tetap baik. Kalau bisa ditiadakan ini sistem ini, ganti sistem khilafah, ya kita tambah senang lagi. Itu harapan kita. Itu harapan kita. Itu harapan kita seperti itu. Ya. Jadi memang masalahnya di situ beda pendapat. Bahkan ketika Syekh Utsaimin rahimahullah taala ditanya tentang pemilihan presiden di Amerika Serikat, ya, apakah boleh orang Islam ikut milih? Beliau mengatakan, beliau berfatwa, fatwanya ada, saya simpan fatwanya. Beliau berfatwa, kalian pelajari presiden itu siapa? Dipelajari presiden itu ya. Latar belakangnya dan yang lainnya, ditimbang-timbang maslahat dan madharatnya, maka orang Islam milih saja yang kira-kira lebih banyak manfaatnya bagi orang Islam dan lebih ringan madharatnya bagi orang Islam. Itulah yang dipilih. Seperti itu. Jelek. Cuman kita harus memilih, ini sama-sama jeleknya. Kita harus milih, maka kita pilih yang kejelekannya lebih ringan. Jadi bukan kita setuju dengan demokrasi, tidak setuju kita. Yang kita harapkan adalah sistem khilafah. Kita setuju seperti itu. Cuman kita hidup di mana? Kita hidup kapan? Ya. Sekarang parlemen. Parlemen dikuasai oleh orang-orang yang tidak beragama. Dengan dikuasai oleh orang yang beragama. Menurut antum lebih baik mana? Lebih orang beragama. Walaupun mungkin banyak madaratnya, ya kita doakan. Jangan hanya mencaci maki, kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan yang masuk di dalamnya itu istiqomah. Mudah-mudahan yang masuk di dalamnya itu diberi oleh Allah keteguhan hati. Yang masuk di dalamnya mudah-mudahan oleh Allah dijadikan bisa membuat perubahan. Yang masuk ke dalamnya mudah-mudahan bisa menegakkan keadilan. Yang masuk ke dalamnya bisa memberikan kesejahteraan. Itu harapan kita begitu. Seperti itu. Karena yang diharapkan itu negara itu adalah kesejahteraan dan keadilan itu tertimbul, mendapatkan. Apalah artinya negara Islam kalau ternyata di sana terjadi kedoliman. Masih lebih baik, ya, lebih baik negara kafir tapi di sana terjadi keadilan. Ya, negara Islam tapi dolim. Negara Islam ya, tapi dolim, rakyatnya didolimi terus. Sama negara kafir tapi rakyatnya disejahterakan. Lebih baik mana? Yang ditolong oleh Allah yang mana? Negara Islam yang dolim dan negara kafir yang adil, yang ditolong Allah yang mana? Yang ditolong oleh Allah adalah negara kafir yang adil. Ini ucapan para ulama. Innallaha yansuru daulatan adilatan walau kanat kafirah. Wala yansuru daulatan muslimatan wala yansuru daulatan zalimatan walau kanat muslimah. Allah menolong negeri yang adil walaupun negeri itu kafir. Innallaha yansuru daulatan adilatan walau kanat kafirah. Allah menolong negeri yang adil walaupun negerinya kafir. Dan Allah tidak menolong negeri yang zalim walaupun negerinya Islam. Karena kalau kita bicara pemerintahan itu keadilan itu dengan rakyat. Walaupun syirik itu adalah merupakan kedoliman yang paling besar loh ya. Tapi kalau kita bicara negara itu antara penguasa dengan rakyat. Karena itu kembali kepada sekarang kesimpulannya aja. Antum jelaskan keterangan saya? Jelas ya? Alhamdulillah. Kesimpulannya memang pertama-tama kita tidak setuju dengan sistem demokrasi, sistem kufur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup di negara yang menganut sistem itu. Apakah boleh terlibat demi maslahat atau tidak? Para ulama ada dua pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh sama sekali. Sebagian mengatakan boleh demi untuk maslahat dan supaya kita menghindari madarat yang lebih jelek lagi. Itu kesimpulannya. Ya, yang mudah-mudahan nanti menjadi presidennya insyaallah. Insyaallah. Ini harapan. Kan berharap itu boleh kan? Berharap boleh. Dan Allah itu bisa berbuat. Allah kalau berkehendak, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadi. Mungkin tidak sekarang, 10 tahun lagi. Mungkin 20 tahun lagi. 30 tahun lagi. Insyaallah. Saya berharap ada di antara murid-murid saya yang menjadi pejabat tinggi, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur. Saya berharap seperti itu. Walaupun tidak sekarang, butuh waktu. Insya Allah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu tidak wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Itu tidak berat bagi Allah. Itu satu yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Entah caranya bagaimana, Allah yang Maha Tahu. Ya, berharap kebaikan itu adalah kebaikan. Ya, ini pertanyaannya yang masuk banyak, termasuk di SMS saya juga ada beberapa pertanyaan. Sementara waktu kita habis, saya jawab dulu yang sudah masuk di SMS saya ya. Ada yang langsung ke saya, ada yang lewat radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Konsep Islam itu lengkap. Ada penjual, ada pembeli, ada murid, ada guru. Mohon dijelaskan adab guru. Kebetulan profesi saya guru, agar saya terjaga dari adab yang buruk. Jazakallah khair. Ya, kita jelaskan sudah. Belum selesai, belum tuntas. Ya. Nanti ada adab-adab guru kepada murid, adab murid kepada guru, semuanya ada nanti. Pembahasan kita ini insyaallah lengkap. Kemudian ini juga ada dari Salatiga. Ustaz, bagaimana kiat-kiat dalam menuntut ilmu supaya kita ikhlas? Soalnya kadang kala kita menuntut ilmu, godaan pada hati kita. Ya. Ya, ikhlas itu memang kita berusaha untuk ikhlas. Di antara caranya ikhlas itu adalah kita tidak mengharapkan balasan apapun. Harapan kita bukan itu, tujuan kita bukan itu. Walaupun dapat boleh-boleh saja, tapi itu bukan harapan dan itu bukan tujuan. Kemudian juga mengenai pujian dan celaan. Jangan mengharapkan pujian dan jangan takut celaan. Dipuji ya biasa saja, dicela ya biasa saja. Kita anggap celaan dan pujian itu sama. Itu di antara bukti orang ikhlas itu adalah celaan dan pujian orang dianggap sama. Karena orang yang cinta dunia itu terpengaruh oleh pujian dan celaan. Orang yang cinta dunia itu senang kalau dipuji dan paling susah kalau dicela. Itu bukti cinta dunia, berarti dia mengagungkan dunia. Tapi kalau orang harapannya Allah, enggak peduli, dipuji, dicela dianggap sama, enggak ada bedanya. Pujian dan celaan sama, enggak ada bedanya. Dipuji tidak tambah semangat, dicela tidak patah semangat, karena pekerjaannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya, kami ada kaset ceramah masalah ini ya, ilmu ikhlas dalam beberapa kali pertemuan. Silakan boleh di copy di radio. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sehat walafiat, istiqamah, dan Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.